hadir kembali membawa sejuta rasa yang dulu telah ada. Sesungguhnya ku tak mau lagi memendam rindu yang kerap tercipta. Tapi ku takut tuh mengaku. Kala musim silih berganti, ku masih sendiri menanti hadirnya dirimu. Sesungguhnya rasa cintaku semakin dalam dan tak kupungkiri. Kini ku hanya dalam mesramu. Tapi ku ingin selalu